توبة إلى الله وتقربا إلى الملك وإمرضة الله بشفاعة رسول الله ودنياك على المسلمين والانتساء والإنفاء والاستهزاء والإهداء والاسترشاد والإسلام مثل من وآباؤنا وأسلافنا من العلماء الأمين علماء الناقدين وساداتنا العلويين وجميع المسلمين من طلبة علوم الدين ونحضر أرواحهم وفائهم إليه وإلى أرواح والدينا آبائنا أمهاتنا شيخنا ومشايخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين المسلمين أن الله يغفرهم لدرجات من الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياته وأعمالنا في أعماله وأخلاقنا في أخلاقه ويمدنا هنا زيتنا ولا حاضرين مسلمين بجنته غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وانشراح القلوب ونيل المطلوب دينيا دنيويا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيخ لله له الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى المقتحم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما

Akub Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ngaturakan kalimat syukur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya tanpa ada putus dan batasnya. Dengan nikmat niku kula panjenengan sedaya saged meluangkan waktu kangge iktikaf di masjid nunggu jamaah salat isya diisi dengan pengajian. Dengan harapan kula kali panjenengan oleh rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula kali panjenengan dipun takdiraken Gusti Allah saged ngaji dikersakno dadi tiyang sing sae boten rumangsa awak iki kapien boten. Kita ngaos niki rumangsane awak iki sik adoh teko kebenderan. Golek rahmati Gusti Allah, muga-muga manah kula kali sampean dibuka ambek Gusti Allah. Dikei ilmu sing manfaat. Boten kok rumangsa apik tapi kula kali sampean banyak kekurangan. Mohon ditempui, dipenuhi oleh Allah. Kita kepingin jadi wong sing sae. Golek rahmati Gusti Allah, muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah dadi wong sing sae. Kita jalukno keluarga kula kali panjenengan bagaimanapun keadaannya, kita tidak putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Koyo opo keluarga kula kali sampean jauh dari apa, tetep kula kali sampean jaluk nang ngene Gusti Allah. Bekne besuk-besuk anak kula kali panjenengan diparingi husnul khotimah min ahlil jannah. Kerendahan hati di hadapan Allah inilah yang kita cari sing dikersakno Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad. Kala wingi dipun critakaken saking Ibnu Hibban bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa wong sing dalam lek nede ini kuau dalikane dikei loroh opo ae, kok dee kumang menyempatkan diri ditulungi ambek Gusti Allah, iso moco la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bacaan ini mudah kanggene wong Bangil wis terbiasa. Tinggal kula kali panjenengan membiasakan diri wis tuwa. Nggih. Yeah. Diisi apa maneh kecuali sak liyane zikir. Lek kula kali sampean zikir pasti ditemani oleh Allah. Wa may yurid an dzikrir rahman, lek kula kali panjenengan ngedoh teko ngilingi zikir nang Gusti Allah sing welas asih gati open teng kula kali panjenengan. Sumpek apa ae ayo dikembalikan nang ngene Gusti Allah. Beban hidup gimana saja Jangan mengadu kepada siapapun. Adulah kepada Gusti Allah. Biasakan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lek sampean arti rinci ini gak ngerti, sing penting boten enten pangeran kecuali panjenengan. Panjenengan bener Gusti, kula sing salah. Kula sampean koyok ngeten niki sampean bener, kula sing salah. Iya. Yeah. Sopone wong lek loro diisi ambek kalimat-kalimat itu bendino maca ping 40. Iya, yeah. Dilu. Aktolahu ajra zahidin. Umpomo de'e niku mati, maka dia termasuk orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana ngarepe menungso kaya wong biasa pulang ke kuburan, dia diagungkan oleh malaikatnya Allah, tidak disentuh apa-apa. Ya. Wa in bari'a, umpama dhe'e diparingi seger waras. Bari'a, maka seger barasiku mau waqad ghufirat lahu jami'adzunubihi. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh tambahan umur digawe ibadah. Para hadirin, kula kali sampean umure ya wis cukup, tenaganya semakin lemah. Kita bekerja tidak mungkin kuat, tapi angen-angen ini tasik kuatah. Kathah. Loh, angen-angen sing akeh niki ayo titipno nang ngene Gusti Allah. Liwat dzikir nang ngene Gusti Allah, sak iso-isone wacan. Lek kula kali sampean ada teko Gusti Allah, nuqayyit lahu syaitonan. Lek kula kali sampean ada Gusti Allah, maka yang timbul adalah setan. Setan itu adalah pikiran, angen-angen, kerenteke hati, sing enggak sing elek. Nuduh Gusti Allah ngene, engko kuatir aku mati, rebutan donyane disingkatno ngene, dingenekno, semua rencana gitu. Semua akan begitu. Sing bojone dikenekno, warisan iki kekno aku, engko aku lek wis mati rabi maneh anakmu aja dikeki, semua akan begitu. Niki lek sampean adoh teko Gusti Allah. Tapi ketika kita dengan Gusti Allah, kita akan menjadi keramat. Bojo ditoto ambek Gusti Allah. Anak ditoto ambek Gusti Allah. Jangan merasa kita mampu dan jangan kita merasa super. Kita tidak ada apa-apa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz dzalimin. Dibiasakan. Satu hari berapa? 40 kali. Apa mana diwaca sak durunge sholat subuh. Diwaca sak marini sembayang subuh. Lek gak kober, ya sak kober-kobere. Lek kepingin mempunyai keistimewaan utawa khasiat yang super, diwaca sak durunge sholat subuh. Utawa sak marini sholat subuh. Utawa sak marini maghrib. Mari maghrib. Jadi ini Gusti Kanjeng Nabi. Sopo sing dikir. Nanggene aku. Nanggene Gusti Allah. Marini wadhkur rabbaka bil asyiyi wal ibkar. Wasahbih bihamdi rabbika bil hudhuwi wal asol. Kata. Gusti Allah menyerukan kula kali panjenengan. Sak isuk sore, koberno awakmu dikir nang Gusti Allah. Dalam satu hadis Gusti Kanjeng Nabi dawuh wonten gini kitab Riyadhus Shalihin, lek kon gak kober blasis maca kul huping telu, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, lek gak kober. Iya. Yeah. Semuanya niku para hadirin dalam rangka kula kali panjenengan njaluk tulung nang dene Gusti Allah. Kene apa wong iku mang lek lara dikongkon maca kalimat-kalimat itu. Iya. Yeah. Wong niku Pak lek lara, lara jasmani awake, penyakit apa ae lek wis mati waras gak akeh mono-mone. Iya. Yeah. Tapi lek sing loroh niku akidae rohe gak sampe nyebut nanggene Gusti Allah, eling sing gak enggak mati dikancani setan, mati dalam keadaan akidah keimanannya sakit, maka dia sakit selama-lamanya, gak ono lerene, loroh terus. Ya. Yeah. Mergane sakniki kata yang sehat tapi atine loro, imane loro, hati-hati. Ya. Yeah. Wa Tabrani, Imam Tabrani juga meriwayatkan betapa banyak tawaran saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge nyelapetaken kula kali panjenengan untuk mengatasi problematika urusan ruwet urip ana donya ambek ngene akeh heran. Kanjeng Nabi niku menawarkan lek gak iso iki iki, lek gak iso iki iki, lek gak iso iki iki. Kok kula kali sampean gak gelem greken. Imam Tabrani dawuh, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Sopo sing gelem maca surat kul huwallahu ahad fi maradihi nalikane dhe'e lara. Lara niku mang alladzi yamutu fihi, kok lara iku mang gawa terus nang mati. Di selah-selah dia itu sakit, dia mengisi dire daripada sambat ya Allah kateteng ya diisi dengan apa maca kul huwallahu ahad mi'ata marratin 100 ping 100 kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad lek iso sak 100 langsung lek gak iso ya dicicil dikredit sing penting jumlahe sa. Alhasil dalam kita curu sakit kita isi dengan ibad apa dengan bacaan-bacaan tauhid, dengan bacaan kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah. Ya apa wong iku lekne dalam lorone niku wau iso ditulungi Gusti Allah maca kul huwallahu ahad lam yuftanu bi qabrihi, ana kuburan mboten kate difitnah. Fitnah itu apa? Ketakutan. Yang paling menakutkan niku jarene ngene talqin niku ya. Wong sing mati nyatane sakniki kon sakniki wis mati. Temenan lek ngono sakniki ana ngene kuburan niku. Kemudian yang pasti akan datang kon gak iso ngorono kon tak kandani. Mari ngono ana wong loro. Makhluke Gusti Allah. Dia makhluk asing sangat menakutkan. Loh. Tapi lek kula kali sampean biyen niku wis duwe sangu ana ngene kono malaikat loro iku wedi pisan. Ambune teles rasa. Iya, sopan. Kate nangekno lu gak ambek cekil. Eh, tangiyo, mboten. Malak nyuwara, Kang. Angi Kang. Ya, begitu tangi. Pun wedi kula jamaah dhewe. Oh nggih. Wedi sak gak wedi wedine wedi. Ketika dia berlaku sopan, Masya Allah. Kula kali sampean gak dibentak, manro buka, boten. Tak mungkin sampean pinja pun nonton kuburan pun wedi. Sampean kan waktu nonton dunia ni kalau kan gak ada pangeran rupa ni Gusti Allah sih enggak. Sampean tak solat lima waktu sih enggak lah enggak pun katik wedi. Kulo jamaah dewi, kulo golongan sampean tapi kulo sing di sini. Takoni macam-macam, takoni macam-macam, takoni macam-macam. Nggih-nggih ta. Nggih, Bun. Keranten sampean pun ngaten, sampean istirahat wonten iki. Mantun ngoten kula kintuni kebutuhan sampean. Seweneng. Anak-anake dikei layar televisi, iso ndelok kabeh, masyaallah. Nek nang kuburan gak duwe apa-apa, kate tangi dadi sepak. Eh, tangi. Iya. Dicecep pisan, gregel pisan. Di saat itu sono enake kabeh bisa. Talil petang polo dino mbleh sapi bendino maca khataman bendino. Zikir pidak sampe entek. Pancet. Yo ono oleh cuma titi. Waktu dikirimi prei malaikat entek sikap mana? Ya, ojo jaga no, ojo jaga no. Ya, di samping deku mang aman ono kuburan, jadi bentak-bentak. Wa aminah min dohtotil kubri, dia itu aman dari jempitan daripada kuburan. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lekne wong mati iku mang wis mati, jenenge bumi niki ngomo. Kon biyen sing tak jarno mlaku ana ndukurmu. Ping pira aku kon uyui, ping pira aku kon isingi, ping pira aku kon ideki. Aku meneng ae saking aku dikongkon Gusti Allah. Ton ngelamak sak niki jebret. Iya. Yeah. Jenderal ya apa ga iso. Dadan ana wak mail. Iya. Yeah. Kalungan talbe diwaca mesti dadi kalung tok. Diwaca kul wallahu ahad kul wallahu ahad kul wallahu istighfar. Dadan sing nyapa bareng ana ngene kono mail ana ngene. Wedi. Iya. Yeah. Duduk krono kalungan tas beco, boten tas be diwaca. Iya. Yeah. Wa hamalahul malaikatu yaumal kiamati bi ajnihatiha. Nalikane ana dina kiamat, di saat-saat kula kali panjenengan mengalami saat yang kesulitan, tampillah malaikat menolong kita. Hatta yujizahu minas sirati ilal jannah. Mereka membela kita. Loh, kula kali sampean iki lho ana donya kesempatan golek kanca malaikat. Liwat bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pindah malih sak mangke niki kathah tiyang niku sehat tapi akidai imane loro. Iya. Lek imane niku waras, sehat, iya. Jadi ini Gusti Allah lak ngeten, wa mayyu adzim sya'irallahi fa inna min taqwal qulub. Sopo sing ngegungno, gatekno, ngajeni nanggene tanda-tanda panji-panji ajarane Gusti Allah, fa innaha wong iso ngajeni ku man bin taqwal qulub, atine takwae sehat. Lalek kapan onok menghina nanggene panji-panjine Gusti Allah itu tadi kok dhewe menengae tandane imane takwae lo sing dikuatirno lekne mule takwae imane loro lek loro ya wis loro sak teruse tak ngoten ah lho wong-wong niku Pak watak sing benci tenggene kula kali panjenengan musuhe wong Islam kan diceritakno ah ngene Quran ya dari Ustaz Blazaid niki lho ya walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum wong yahudi wong nasoro kaya apa ae gak tau seneng gak tau pas gak tau puas puasnya ya apa hatta tattabi'a millatahum lekne wakon wis digeret melebu nanggene awake iya nanggene agama agama jari Kanjeng Nabi ngoten satattabi'u ummati shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra quddin la dakhaltumu besok sebagian umatku itu akan mengikuti pola hidup orang-orang sebelumnya ya setitik setitik setitik dicoba dicoba setitik gelem tangga gelem yo dicetik setitik kok protes ditarik menit dicejeli maneh ya terus hatta lau dahulu juhra khabdin sehingga ketika mereka mengajak ke lembah lembahe biawak sarangi macan sing jelas mati dan kita celaka pasti kau akan ikuti al-yahudu wa nasara ya Rasulullah apa yang mereka mengajak itu orang Yahudi dan Nasara waman sapa maneh lek gak wong ngono-ngono iku iya coba kula kali sampean dicoba ambek mereka kita punya panji-panji pendidikan agama contone tok ya contone biyen pendidikan Islam itu pasti jenenge pondok napa pesantren lek wis mondok itu pasti nyantri nggih to nggih mboten nggih ta coba sakniki dicoba ambek pengembang pengembang napa real estate perumahan supaya payu digenti apa pondok indah wonten ta mboten pondok-pondok-pondok wis mereka sudah mulai luntur. Iya. Oke, pondok-pondok. Dadi pondok sakniki perumahan. Iya. Kadang-kadang pondok, pondok napa? Iki pondok wolongane wong elek-elek niku, pondok doli kadang-kadang wonten. Kurang ajar ah. Kalau toh iman kita itu tidak sehat, ala wis biasa. Malah kita bangga, pondok itu dipakai begitu. Lek imane niki wau sehat protes. Iya. Wis satu contoh. Sekarang wis gak mulai gak pondok, mulai wis meneng. Ditingkatno maneh. Napa? Ziarah Wali Songo, digenti napa? Wisata religi, wong ziarah itu ibadah dikon lencer, diplesetno. Iya. Wisata umroh jarene iki ya. Supaya apa? Kon lene umroh gak ibadah. Sing penting napa? Nglencere nang mo nang ngene kene. Lah ini lah. Terus kula kali sampean ya meneng ae. Iya. Sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dites. Mereka ya ngetes. Ana sijine wong ngakoni apa Quran niku ngene ngene ngene kon gak oleh milih wong Kristen gak oleh wong ngene ngene dicoba meneng ta enggak kon lek kon meneng oh kok bakal tak icaki Quran ini yang program yang besar Ya, program yang besar. Lek sampai terjadi nanti, kita akan seperti Singapura. Singapura biyen tanggane Malaysia. Iku wong Islam kabeh. Dikuasai. Ibu kota dikuasai. Kemudian teko ibu kota nanggene desa-desa gampang. Lolek kula kali sampean boten tanggap, maka iki akan terjadi. Ya bener al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Lek agama Islam tetap dijogo ambek Gusti Allah. Pasti unggul dari agama lain pasti unggul. Cuma pengikutnya itu pengikutnya. Pengikutnya. Jangan diartikan Islam pasti jaya dan menang di mana-mana. Jangan. Ya. Lo upaya kula kali sampean gak kudu demo. Enggak. Ya sampean demo. Ya tuas demo. Demo nang sopo. Nang gini Gusti Allah. Demo nang gini Gusti. Ya Allah. Agama jenengan Gusti gandolan kula. Kok dinyek Gusti. Kula kelek moro nang gini Jakarta. Garai kesro Gusti. Kulo tak daftar teng sampean. Kulo wacakno Fatihah mawon. Siapapun orangnya yang akan menghina dengan agama Islam, baik perorangan atau golongan, kulo serahkan teng panjenengan Gusti. Kulo cuma saged maca Fatihah. Kulo cuma saged maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah ngoten nggih ya. Kulo cuma sakit moco alam nasroh agar berikan satu kejembaran kemudahan. Lah ngeten nah. Kulo barengi selawat nari. Nari ya. Beres pak. Iya. Ya onten sing demo. Ya kita tetap mengadu nanggene Gusti Allah. Menunjukkan bahwa nanggene Gusti Allah iman kita masih sehat. Krono ono tondo-tondo ni Gusti Allah kok dinyek, maka kita juga greg-greg. Sangat tenang. Iza dukirallahu wajilat kulubuhum wa iza tuliat ayatuhu zadadhum imanan. Lek dinyek, kita bangkit. Iya. Yeah. Sak iso-iso ni, kula kali panjenengan ben pengajian malam Sabtu ngeten niki jaluk tolong nang Gusti Allah. Nggih, jaluk tolong nang gene Gusti Allah. Muga-muga negara Indonesia dijogo ambek Gusti Allah. Warga negara Islamnya juga dijaga dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten kemawon sing mencoba menghina atau merendahkan panji-panji agama Allah, muga-muga dibales ambek Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم عليك يا مسكين يا تنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laga asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْأَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد داد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.